Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Yang sudah hafal silakan menghafal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Hafiz Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail Bukhari rahimahullahu taala fi sahihihi Kitabul Umrah Babu man i'tamara qabla al-Hajj. Bab seseorang yang berumrah sebelum haji. Yakni boleh ataukah tidak, mencukupi dia ataukah tidak, dari atsar yang disebutkan oleh muallif rahimahullah menunjukkan kebolehannya. Jawazul umrah qabla al-hajj, bolehnya berumrah sebelum berhaji. Ini membantah sebagian pihak yang melarangnya. Ya, sampai hari ini masih ada sebagian pihak yang melarang. Tidak boleh umrah kalau belum haji. Yang benar dengan tanpa ragu diperbolehkan berumrah sebelum haji. Ketika dia berumrah, maka umrah yang dia lakukan itu, kalau kali pertama, umrah yang wajib. Ketika nanti dia berangkat haji, dan hajinya haji tamattu atau haji qiran, maka umrahnya terhitung sunnah. Hajinya wajib. Nah, ala kulli hal, seperti yang disebutkan sebelumnya, umrah itu hukumnya wajib sekali seumur hidup. Bisa umrah tersendiri, bisa pula gabung dengan haji di musim haji. Baik. قال رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال أخبرنا عبد الله بن مبارك الخراساني المروزي قال أخبرنا ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي أن إكرمة بن خالد والمخزومي إكرمة بن خالد المخزومي سأل ابن عمر رضي الله عنهما عن الأمرة قبل الحج. Dia pernah bertanya kepada Ibnu Umar semoga Allah meridainya tentang umrah sebelum haji. فقال لا بأس. Tidak ada masalah. Qala Ikrimah, qala Ibn Umar, i'tamara Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla yahuj. Kata Ibn Umar, An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah berumrah sebelum haji. Dia akan disebutkan dalam bab yang setelahnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam umroh beberapa kali sebelum haji wada. Ini menunjukkan kebolehannya. Wa qala Ibrahim ibnu Sa'ad an ibni Ishaqin qala haddathani Ikrimah ibnu Khalid sa'altu ibnu Umara mithlahu wa qala haddathana Umar ibnu Ali wal Fallas qala haddathana Abu Asim an-Nabil Al-Dhahak ibn Makhlad Abu Asim an-Nabil qala akhbarana ibn Jurayj qala Ikrimah ibn Khalid sa'altu ibn Umar radhiyallahu anhuma mithlahu. Ini dibawakan beberapa model periwayatan. Sebab di sanad yang pertama pada kata-kata akhbarana ibnu Jurayjin anna Ikrimah ibnu Khalidin sa'ala ibnu Umar, bahwasanya Ikrimah bin Khalid bertanya kepada ibnu Umar, ini mursal, munqati. Sebab ibnu Jurayj tidak menyaksikan peristiwa pertanyaan Ikrimah kepada ibnu Umar. Beliau enggak sezaman dengan itu. Ini mursal, munqati. Sehingga dibawakan sama Bukhari, model-model periwayatan yang lainnya lagi untuk menegaskan bahwasanya di jalur yang lain dia mausul. Bersambung tidak terputus sanadnya. Taib, ini semuanya adalah asar yang menegaskan bolehnya umrah sebelum haji. Wadih. Praktek kaum muslimin juga demikian sampai hari ini. Terutama di saat-saat sekarang ini ketika antrian haji cukup panjang, sehingga mereka berangkat umroh, berbondong-bondong ke tanah suci untuk mengerjakan umroh. Barakallahu fikum. Sebelum haji. Hadza wadih. Qala rahimahullahu ta'ala babun kam i'tamara an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab berapa kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umrah. Kita dibawakan beberapa periwayatan. Dari semua riwayat yang ada, beliau umrahnya beberapa kali. Semuanya di Dzulqa'dah. Kecuali umrah bersama dengan haji wada. Nah, kita akan disebutkan insyaAllah. Adapun yang menyebutkan beliau umrah di Rajab, itu wahmun, kesalahan, diluruskan nanti oleh Aisyah, semoga Allah meridainya. Baik. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Qudaybah ibn Sa'id. Qala haddathana Jarir bin Abdul Hamid. عن منصور ابن المعتمر عن مجاهد مجاهد بن جبل المكي قال dia berkata dakhaltu ana wa urwa ibn zubair almasjid. Saya dan Urwah ibn Zubair masuk masjid, di Masjid Nabawi. Fa'idha Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma jalisun ila hujrati Aisyah. Ternyata di situ ada Abdullah bin Umar duduk bersandar di kamarnya Aisyah. Di arah kiblat. Duduk nyandar ke kamarnya Aisyah. Karena kamarnya Aisyah nempel dengan masjid di sebelah kiblatnya. وَإِذَا نَاسٌ يُصَلُّونَ فِي الْمَسْجِدِ الصَّلْبُحَ. Tiba-tiba ada sekelompok orang salat di masjid Salbuha. Qala, berkata sang rawi, فَسَأَلْنَاهُ عَنْ صَلَاتِهِمْ. Kita pun bertanya kepada ibnu Umar tentang salat mereka itu. Faqala bid'ah. Beliau mengatakan bid'ah. Ini pendapat Ibnu Umar terkait dengan hukum salat duha. Ada khilaf cukup panjang di kalangan para ulama terkait dengan duha ini. Pendapat yang pertama mengatakan bid'ah, yang dikatakan sama Ibnu Umar, bid'ah. Ini ijtihadnya beliau pribadi. Yang benar bukan bid'ah. Ada yang berpendapat duha itu dikerjakan setelah pulang dari safar. Duha itu dikerjakan kalau orang pulang dari safar. Ada lagi yang menyatakan duha itu sunnah yang enggak dikerjakan terus-menerus. Ada yang berpendapat duha adalah sunnah mustahabbah secara mutlak. Sunnah yang dianjurkan secara mutlak. Bisa dikerjakan terus-menerus. Wa hadha huwa sahih, ini yang rajih insyaallah taala, barakallahu fikum. Nah. Qala thumma qala lahu. Kemudian dia berkata kepada Ibnu Umar, bertanya lagi, kam i'tamara Rasulullah SAW, yang bertanya adalah Urwah bin Zubair. Katanya Urwah kepada Ibnu Umar, kam i'tamara Rasulullah SAW, berapa kali Rasulullah SAW umrah? Qala arba'an, 4 kali. Ihdahunna fi Rajab, salah satunya di bulan Rajab. Ini nanti akan diluruskan dari Aisyah. Ada waham. Ini kesalahan dari Ibnu Umar. Waham. Kata sang rawi, fakarihna anarudda alih. Maka kita pun tidak suka, kita membenci, membantah beliau. Tidak nyaman. Qala, berkata sang rawi, wasami'na istinana Aisyata ummil mu'minina fil hujrah. Kita mendengar Aisyah sedang bersiwak. Itu istinah, sedang gosok gigi dengan siwak di kamarnya. Faqala Urwah, maka berkata Urwah, ya ummul mu'minin. Wahai ummul mu'minin. Ala tasma'ina ma yaqulu Abu Abdurrahman? Apa kamu enggak mendengar apa yang disampaikan oleh Abu Abdurrahman, ini Ibnu Umar? Qalat, berkata Aisyah, ma yaqul? Apa yang dia katakan? Apa yang disampaikan? Qala, berkata sang rawi, yaqul, dia mengatakan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i'tamara 4 umaratin ihdahunna fi Rajab. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW berumrah 4 kali umrah, salah satunya di bulan Rajab. Qalat, berkata Aisyah, yarhamullahu Abu Abdurrahman. Semoga Allah merahmati Abu Abdurrahman. Ma'tamara umratan illa wahwa syahiduh. Tidaklah Rasul mengerjakan umrah melainkan dia hadir. Dia juga menyaksikan. Wa ma'tamara fi Rajab qatta. Dan beliau tidak pernah umrah sekalipun di bulan Rajab. Hadza wadih. Jadi asar ini menegaskan kepada kita, Rasul umrah sekian kali sebelum Haji Wada. Ini menegaskan pembahasan sebelumnya, bolehnya umrah sebelum haji. Kemudian terkait dengan pendapat Ibnu Umar yang menyatakan Rasulullah SAW pernah umrah di Rajab, waham. Itu keliru, salah pahaman. Rasul tidak pernah umrah di Rajab. Semua umrahnya beliau di Dzulqa'dah. Dzulqa'dah, enggak ada yang Rajab. Singa Rajab ini waham dari Ibnu Umar. Semoga Allah meridainya. Nah, jika di sini ada pelajaran adab, etika, ketika mendapati sosok orang yang besar, alim besar, salah atau waham. Di sini adabnya tidak langsung dibantah. Kata-kata fagarihna anarudda alih. Kami tidak suka, kami tidak nyaman membantah beliau. Artinya apa? Mujahid dan juga Allah tahu Rasul tidak pernah umrah Rajab. Tahu itu waham. Tapi tidak dibantah. Tapi ditanyakan kepada yang selevel. Ditanyakan kepada ahlinya. Supaya meyakinkan jawabannya. Dan tidak menjatuhkan kewibawaan, kehormatan sang alim tadi. Itu namanya adab. Ditanyakan kepada Aisyah. Barakallahu fiik. Ini ada bersalaf ya. Jadi itu menunjukkan adab mereka, tawadhu'nya mereka, ilahiyah. Nah, adapun kau langsung mengatakan salah kamu itu. Ini padahal alim besar yang menjelaskan. Waham salah dalam menyampaikan sesuatu langsung kamu tegur dengan keras dia. Ini kurang adab. Oh. Syekh, salah tuh Syekh. Ya Syekh, Anda ngawur. Waduh, ini kurang adab. Kalaupun harus menyampaikan secara langsung dengan cara yang baik. Afalnya Syekh, tadi antum mengatakan Rasul umrah Rajab. Kalau tidak salah sebatas ilmu saya kayaknya enggak pernah beli umrah Rajab. Bagaimana sih? Sampaikan dengan cara yang baik. Seorang alim yang mutawadhi akan menerima masukan. Ketika dia tahu dia salah, dia akan rujuk dengan cepat. Barakallahu. Atau adab yang berikutnya lagi adalah disampaikan kepada yang lebih alim. Barakallahu. Juga untuk memperhatikan adab yang ditunjukkan oleh Aisyah. Semoga Allah meridainya. Ketika mendapatkan laporan pendapat seorang alim. Dan itu salah. Aisyah tidak menjatuhkan kehormatannya. Mendoakan kebaikan dan meluruskan. Yarhamullah Abu Abdurrahman. Ma'tamara umratan illa wahu syahiduh. Wa ma'tamara fi Rajabin qat. Didoakan kebaikan dan diluruskan dengan bahasa yang bagus. Tidak ada upaya menghinakan atau melecehkan atau menjatuhkan kehormatan. Tidak ada. Karena paham itu merupakan waham, kesalahan ijtihad saja. Ini ada bersalah ya. Dengan adab. Dikarenakan yang salah seorang alim. Masyhur bisunnah bil khair. Yuraddu alaihi ma'al ihtiram. Bertakbir. Dibantah kesalahannya. Dibantah ketergelincirannya dengan penuh penghormatan dan pemuliaan. Barakallahu fikum. Bismillah adabu salaf. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Abu Asim. An-Nabil. Dhahak bin Maqlad. Qala akhbaran Ibn Jurayjin. Qala akhbaran Ata' bin Abi Rabah. أن عروة بن الزبير قال سألت عائشة رضي الله عنها aku pernah bertanya kepada Aisyah semoga Allah meridainya. قالت Aisyah menyatakan ma'tamara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Rajab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah umrah di bulan Rajab. Hadza wadih. Wa qala haddathana Hasan ibn Hassan qala haddathana Hammam an Qatadah. Wa Hammam bin Yahya Al-Audhi. Naam. Hammam bin Yahya Al-Audhi. Naam. Dari Qatadah dia mengatakan sa'altu Anasan radhiyallahu anhu. Aku pernah bertanya kepada Anas bin Malik semoga Allah meridainya. Kam i'tamara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa kali Nabi sallallahu alaihi wasallam umrah? Qala arba'un. 4 kali. Umratul Hudaybiyah fi Dzil Qa'dah haitsu saddahu al-musyrikun. Umrah Hudaybiyah di bulan Dzil Qa'dah ketika dihalangi oleh kaum musyrikin. Kala itu tidak berhasil masuk. Tapi sudah menggunakan pakaian ihram. Ini adalah umrah Hudaybiyah. Sampai ada perjanjian Hudaybiyah di bawah pohon. Namanya Bai'atul Ridwan atau Bai'atul Syajarah. Dihalangi, akhirnya mereka langsung tahallul, pulang. Qala wa umratun min al-'am al-muqbil fi dhil qa'dah haitsu salahum. Dan juga umrah di tahun depannya juga di dhil qa'dah ketika beliau berdamai dengan musyrikin. Tahun depannya lagi. Disebut dengan ummatul qada. Ummatul qada. Qala wa umratul ji'ranah idh qasama ghanima wa hunain. Dan yang ketiga, umrah Ji'ranah. Ketika beliau selesai membagikan, ketika beliau membagi harta perang Hunain. Membagi ghanimah, saya juga perang Hunain. Yakni setelah perang Hunain. Setelah perang Hunain, itu setelah Fathu Mekah. Setelah perang Hunain, beliau masuk ke Mekah, berhenti di Ji'ranah. Mengambil umrah, beliau masuk ke haram, mengerjakan umrah, selesai, baru membagi harta ghanimah. Namanya umrah al-ji'ranah. Ini 3. Yang keempat? Jadi kan umrah Hudaybiyah ketika dihalangi kaum musyrikin. Yang kedua umrah tahun depannya lagi, umrah qadha, sama-sama umrah qadha. Yang ketiga umrah ji'ranah. Yang keempat? Tadi kan 4. Ini baru 3. Yang keempat, umrah bersama dengan haji wada. Qultu, saya tanyakan lagi, kam hajja? Berapa kali beliau berhaji? Qala wahidatan. 1 kali haji. Ini haji wada. Naam, haji wada. Naam. Umrah haji arana bukan Dzul Qa'dah. Ingat, 2 kali Dzul Qa'dah. Qala Ji'ranah setelah Fathu Mekah. Naam. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Abu al-Walid Hisham bin Abd al-Malik al-Tayalisi. Qala haddathana Hammam an Qatadah, yang di atas. Qala sa'altu Anasan radhiyallahu anhu. Aku pernah bertanya kepada Anas bin Malik, semoga Allah meridainya. Faqala, beliau menjawab, i'tamara Nabi sallallahu alaihi wasallam haitsu ratuhu wa min al-Qabili wa min al-Hudaybiyah wa umratan fi dhil Qa'dah wa umratan fi ma hajjatih. Semua al-Qa'dah ya. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam umrah ketika mereka halang-halangi. Dan tahun depannya namanya umrah Hudaybiyah. Umrah di Dzil Qa'dah yang Ji'ranah. Dan umrah bersama dengan hajinya. 4 kali. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Hudbah ibn Khalid. Qala haddathana Hammam, yang di atas. Waqal, dan juga berkata, yang Anas bin Malik mengatakan, ini Hudbah, Hammam, Qatadah, Anas. Sebagaimana yang di atas. Sehingga waqala, dan juga berkata Anas bin Malik, i'tamar arba'a umar fi dhil qa'dah. Beliau umrah 4 kali umrah fi dhil qa'dah. Sehingga kata-kata umratun bisa jama' mu'anas salim. Umarat. Juga bisa jama' taksir umar. Sehingga umar, apa mufradnya? Umrah. Umar sering umrah. Baik. I'tamar arba'a umar fi dhil qa'dah. Beliau umrah 4 kali umrah fi dhil qa'dah. Illa allati atamara ma hajjatih. Kecuali umrah bersama dengan haji wada'nya. Umratuhu umratahu min al-Hudaybiyah. Umrah dari Hudaybiyah ketika ditahan oleh kaum musyrikin. Wa min al-'am al-muqbil, umrah tahun depannya lagi. Wa min al-Ji'rana, dan umrah dari Ji'rana, haitsu qasama ghanaima Hunain. Ketika beliau membagi harta perang Hunain, ghanimah perang Hunain, wa ummatan ma'a hajjatih, dan umrah bersama dengan hajinya beliau. Ada mafhum. وقال حدثنا أحمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال ابن مغتكن سألت مسروقا وعطاء ومجاهدا أكو بنا بتانيا كبدا مسروق ابن الأجدع الوادئي الهمداني وعطاء بن أبي رباح ومجاهد بن جبل المكي tentang masalah di atas. Faqalu, mereka semuanya menjawab, i'tamara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi dzil qa'dah qabla yahuj. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umrah di dzil qa'dah sebelum haji. Wa qala, dan beliau berkata, ini Abu Ishaq As-Sabi'i, beliau mengatakan sami'tul Bara' bin Azib, dan aku mendengar sahabat Al-Bara' bin Azib, semoga Allah meridhai keduanya, yaqul, mengatakan, i'tamara Rasulullah SAW fi dzil qa'dah qabla yahujja marratain. Rasulullah SAW umrah di dzil qa'dah sebelum haji dua kali. Dua kali ini sebatas ilmunya Al-Bara' bin Azib, tidak mengurangi yang sebelumnya. Yang tepat hadisnya Anas bin Malik, yang paling sempurna, empat kali. Empat kali. Hadza wadihun, barakallahu fikum. Wadih, khulasanya adalah Nabi kita Muhammad SAW umrahnya empat kali, hajinya sekali. Umrah empat kali semua di Dzulqa'dah. Yang pertama umrah Hudaybiyah ketika dihalang-halangi oleh kaum musyrikin. Dzulqa'dah. Yang kedua umrah tahun depannya lagi. Namanya Ummatul Qadha. Juga Dzulqa'dah. Yang ketiga umrah dari Ji'ranah. Selesai perang Hunain. Selesai perang Hunain. Setelah Fathu Makkah. Juga Dzulqa'dah. Dan yang keempat umrah bersama dengan haji wada'. Juga di Dzulqa'dah. Adapun hajinya satu kali saja, haji wada. Yang kedua, semua tidak ada yang dikerjakan di bulan Rajab. Pendapat Ibnu Umar yang menyebutkan beliau umrah di bulan Rajab atau waham, diluruskan oleh Aisyah, semoga Allah meridhai mereka semua. Bukan berarti larangan umrah di Rajab, tidak. Tetapi menjelaskan sejarah. Rasul tidak pernah di Rajab umrahnya itu. Kebetulan semuanya di Dzulqa'dah. Secara hukum boleh. Di sepanjang tahun tidak ada masalah untuk masalah umrah. Barakallahu fikum. Hadza wadihun insyaallah ta'ala. Yang ada mafal yang mana? Hadis nomor 1779. Hadis Anas bin Malik. Ya, lengkap itu. 1779. Ini yang dihafal ya. Barakallahu fikum. Adapun yang berikutnya pembahasan tentang masalah umrah Ramadan akan dikaji insyaallah pada kesempatan berikutnya. والله تبارك وتعالى أعلم بالصواب. lanjut. Karena Qismul Lughah pada Isya libur. Libur apa, Mas? Libur. Ada pelajaran khusus untuk para mudarisin. Ya. Saya selesaikan sampai jam 7:30. Baik, ada yang bertanya, bila ada wanita melakukan haji tanpa mahram karena jahil, lalu di kemudian hari dia tahu bahwa itu tidak boleh, kemudian dia bertaubat dari perbuatan tersebut, apakah itu bisa dia haji atau harus mengulang? Ketika dia melaksanakan semua rukun-rukun haji, maka dikatakan sah hajinya, tetapi tidak mabrur. Kenapa tidak mabrur? Dikarenakan dia mengerjakan keharaman dalam hajinya. Dia haji dengan tanpa mahram. Itu tindakan keharaman, tindakan dosa. Hajinya sah, tidak usah mengulang lagi, tapi tidak mabrur. Kalau dia mengulang lagi, ya labat. Kalau dia punya kemampuan, haji sunnah. Dan berharap supaya yang kedua kalinya di atas sunnah. Barakallahu fiik. Kitab At-Tabaqatul Kubra membahas tentang apa? Tentang biografinya para ulama. Cuman menggunakan tabaqah-tabaqah. Tabaqahnya sahabat, tabaqahnya tabi'in, tabaqahnya tabi'in. Menggunakan generasi per generasi, per era. Karya Ibn Sa'ad rahimahullah. Sehingga buku itu dimasukkan buku tarikh karena membahas sejarah para rawi, juga dimasukkan dalam kutubur rijal, kitab-kitab yang membahas masalah biografinya para ulama dan para rawi, juga dimasukkan dalam pembahasan kitab jarh wa ta'dil di karya Ibnu Sa'ad, juga memberikan komentar kepada sang rawi, rawi ini thiqah, rawi ini shaduq, wa barakallahu fiik. Apakah ada keutamaan khusus seseorang berdoa di atas Jabal Rahmah? Ada ketika wukuf di Arafah. Ketika wukuf di Arafah, Anda wukuf di situ itu paling bagus. Karena Rasul di sana tempatnya. Tapi bukan keharusan. Ketika memungkinkan ke sana, kalau tidak memungkinkan tempatnya masing-masing, selama masih di mauqif tempat wukuf di Arafah. Selain itu tidak ada. Itu hanya untuk amalan haji dan wukuf di Arafah saja. Barakallahu fiik. Sekarang macam-macam, Mas. Orang umrah naik ke sana, salat rakaat di sana, menghadapnya bukan ke arah kiblat, menghadapnya ke arah tugu. Macam-macam, ada yang nulis kertas fulan dan fulana, kemudian dilipat taruh di situ, harapannya berjodoh. Katanya tempat pertemuan Nabi Adam dan Hawa ketika turun di muka bumi. Ini semuanya adalah khurafat. Para pelaku. Apakah ada bulan-bulan khusus untuk mengerjakan umrah? Ataukah boleh melakukannya? Boleh sepanjang masa. Tidak ada masalah kalau umrah. Umrah tidak ada miqat zamani. Hanya ada miqat makan. Kalau haji ada miqat makan dan miqat zaman. Tapi yang paling afdal umrah Ramadan. Ada yang akan dibahas pada bab yang berikutnya insyaallah taala. Umrah Ramadan seperti berhaji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Fadal yang punya kemampuan umrah Ramadan dibuka travelnya sebagian asatidah mau berangkat insyaallah. Yang punya rezeki fokus, siapa tahu aku ingin menikmati sensasi umroh di masa-masa pandemi. Jadi dia merasakan karantina di Jakarta, nanti di karantina di kota Madinah. Bisa ya. Nanti kemudian setelah itu melaksanakan sebagaimana biasa. Masya Allah, semoga dikasih mudah. Dikasih kemudahan umrohnya atau umroh pandemi? Loh, pandemi gini semua. Umrohnya kapan pun tidak masalah, yang penting dikasih kemudahan bisa berumroh ya. Nah, lihat programnya itu 12 hari itu umrohnya. Belum apa namanya karantinanya. Coba ya. Ketemunya berapa hari? 24 ya. Ketemunya 24 hari. Masyaallah. Enggak tahu kalau sudah dihapuskan yang di Jakarta. Yang cukup lama yang pulang dari luar negeri ada yang mengatakan 7 hari, ada yang mengatakan 4 hari, ada yang mengatakan ada aturan baru per April nanti enggak ada karantina. Semoga dikasih kemudahan. Kalau enggak ada lebih cepat lagi pulang. Di Madinah paling cuma 3-4 hari apa namanya karantina. Di sini colok. Nah, kan gitu. Sampai sana colok lagi kan gitu. Pulang colok lagi. Masyaallah. Hidungnya antum semakin lebar itu. Ya gimana lagi ketentuannya? Barakallah. Semoga dikasih kemudahan. Apakah boleh membaca Al-Quran ketika azan? Bicara boleh-boleh. Dikarenakan menjawab azan pendapat jumhur ulama sunnah mu'akkadah. Bicara afdal, tidak. Yang afdal, diam, dengarkan jawab muadzin. Itu yang disunahkan Nabi kita Muhammad SAW. Membaca Al-Quran ada waktunya sendiri. Difaham insyaAllah ya. Ketika selesai sholat, mana lebih afdal? Membaca Al-Quran ketika berzikir setelah sholat. Jawabannya? Jawabannya? Saat itu, zikir pada sholat di afdal. Dikarenakan memang waktunya. Membaca Al-Quran di waktu yang lain. Secara umum membaca Al-Quran lebih afdal daripada berzikir. Secara umum ya Pak. Tetapi zikir ketika disyaratkan pada waktu dan tempat tertentu, saat itu, di tempat itu lebih afdal daripada membaca Al-Quran. Dipaham ya? Ada makamnya masing-masing. Barakallahu fiikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam bisawab. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. أستغفرك وأتوب إليك